وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. An Uqbah bin Amr bin Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal: "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Rawahu Muslim. Dari sahabat Uqbah bin Amr bin Tha'labah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, keutamaan dakwah di jalan Allah dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Kedua, orang yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala karena telah menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang mengikutinya. Ketiga, amal yang bisa dirasakan oleh orang lain lebih besar manfaatnya dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Keempat, hadis ini mencakup orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatannya, meskipun tidak dengan lisannya. Seperti orang yang menyebarkan buku-buku yang bermanfaat, berakhlak mulia, dan berpegang teguh dengan syariat Islam, agar manusia juga bisa meneladaninya. Kelima, keutamaan mengajarkan ilmu dan besarnya pahala seorang pengajar yang mengharapkan pahala di akhirat. Keenam, dianjurkan seseorang untuk meminta kepada Allah agar menjadi teladan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Syarah Bulughul Maram karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syathri.